aku harus bersabar, walaupun ku tahu kau yang bersalah. Satu kali aku maafkan, dua kali masih aku maafkan. Namun bila terus begini, siapapun tak mau. Mungkin memang lebih baik berpisah sebelum terlanjur jauh melangkah. Untuk apa bertahan diri kalau memang sudah tak mungkin lagi? Izinkanlah aku memilih jalanku sendiri. Mungkin memang